sing rindu ati ngelingake seliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke aluh neng pipi swara waro senajan mung ngono ngimpi ngalemong ngalem neng dadaku tambah nono rasa kangen neng atiku ngalemong ngalemong neng aku ben radem kesiram utan neng tangalu kayangan watu gede kalingan mendunge udan telasono atine wong sing kasmaran setyo janji seprene tansah kelingan ademe garing ngekep janji.